Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da thumma amma ba'd. Baik, insyaallah rencana daurah kita alhamdulillah Allah mudahkan tempat, juga Allah mudahkan taib, dan mungkin nanti sebagian dari ikhwah ta'awun untuk ikut mengatur tempat di sana. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Aktif di dalam dakwah ila Allah bima yassarah Allah ta'ala, minikmatihi alaih, dengan apa yang Allah mudahkan baginya daripada kenikmatan, yang bisa berdakwah dengan suara dakwah, yang bisa dakwah dengan tulisan, dakwah dengan tulisan, yang bisa berdakwah dengan mal, dakwah dengan hartanya. Dalam dakwah itu jangan cenderung pasif, karena mudah syaitan untuk menggelincirkan. Kurangnya semangat dalam dakwah, ini mudah terjatuh ke dalam inhiraf. Di mana dakwah ini adalah milik Allah dan juga milik Rasulnya. Barang siapa yang berjuang, berkorban untuk dakwah, maka linafsihi, untuk dirinya. Wali syai'in yanaluhu fil akhirah, dan untuk sesuatu yang akan didapatkan nanti di akhirat. Man taraka khairan kana lahu min ajrih wa ajri man amila ba'dahu. Barang siapa yang meninggalkan kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan akan mengalir padanya pahala orang yang mengerjakan kebaikan dengan sebab dirinya. Taib. Jadi di samping kita yukamil di nafsi, melengkapi, menimba ilmu untuk diri kita, kita juga harus memiliki semangat untuk mengangkat kaum muslimin dari kejahilan mereka. Wa kullun ya'mal fi tariqih, semuanya berjalan sesuai dengan jalannya. Yang punya ilmu berjalan di atas ilmunya, mengajak manusia dengan ilmu. Baik. Yang punya keahlian dari sisi ya tulis-menulis kitabah atau dari sisi yang lainnya, maka beribadah kepada Allah dengan jalannya. Jangan memasuki jalan yang dia tidak cakap untuk berjalan di atasnya, karena itu merusak. Ya, kereta api jalan di aspal gak akan jalan, merusak, membuat macet lalu lintas. Kenapa? Bukan jalannya, dan dia tidak akan mampu berjalan. Berjalannya pun paling ya sejengkal dua sengkal kemudian terhenti. Demikian pula sebaliknya, mobil berjalan di atas rel, terjatuh ke dalam jurang. Baik. Kullun ya'mal 'ala syakilati, semuanya beramal sesuai dengan apa yang Allah berikan pada dirinya. Saling bahu membahu dalam dakwah. Karena dakwah ini semuanya kita berharap untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi kita masing-masing. Saling ta'awun. Kita alhamdulillah punya radio, bantu. Nah, ini milik kita semuanya, milik dakwah, milik Allah dan Rasulnya, bukan milik fulan, milik yang memegang misalkan netbook, wah itu miliknya fulan lah. Kullun yamlikuhu dakwah, semuanya memiliki dakwah. Kalau dia sudah keluar daripada dakwah, la syai'a alaihi, dia tidak memiliki apa-apa. Nah, soalun mahadul lihyah, apa batasan jenggot? Samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, apa batasan jenggot? Bu Sam punya jenggot enggak? Batasannya apa? Mana batasan lihyah yang syar'i? Mayoritas kita ini jenggotnya cuma di bawah, alat dikan, di atas janggut saja, enggak naik, enggak turun, sekitar itu saja. Kalau orang Arab naik, bahkan sampai pipi, habis tumbuh rambut masuk padanya jenggot, sehingga mukanya kecil. Kalau kita mukanya lebar-lebar karena enggak ada jenggot, tapi kalau orang Arab mukanya kecil karena tertutup dengan lihyah. Nah, sekarang iskal, sebagian bertanyakan bagaimana kalau kita mau cukur, apa batasan lihyah yang harus kita jaga dan tidak boleh untuk kita potong? Sementara motong jenggot ini mayoritas para ulama, walaupun terjadi khilaf, mereka menghukumi haram. Karena apa? Perintah untuk i'fa'uhu. I'fa'uha ini memanjangkan dan membiarkan. Mahadun lihyah. Faiz yang punya lihyah, jangan-jangan ini cukur habis nanti. Wah, ini lihyah ini ya, jenggot ini di bawah janggut ini, selebihnya bukan lihyah. Mana batasan lihyah yang harus dipanjangkan? Ndak syai punya faedah? Lah, Allah musta'an. Ini punya jenggot enggak punya ilmu, ini al ilmu qablul qali wal amali, amal dulu. Ha. Akhar Abu Aini. Ya sahibul lihya, mana batasan lihya yang harus dicukur? Jangan-jangan nanti kumis ikut kecukur sama lihyanya. Mana kira-kira? Dari mana? Batok kepala itu dari sini juga batok ini. Hah? Apa namanya ini? Jambang. Jambang, batasan jambang itu mana? Yuhadil udhunain, sejajar dengan telinga, bawahnya atau mana? Segini berarti. Qaul. Yang lain. Ndak saya bumer. Ya umumnya sampai seberapa? Semua rambut ini singkot. Dari sini bawah, dari udun paling bawah, telinga paling bawah ke bawah. Sani akhar fadilah. Yang tumbuh di janggut saja. Yang tumbuh di janggut saja. Setiap ucapan nanti tak kasih ketentuannya. Tumbuh di janggut saja di sini. Sini ke atas bukan? Sini ke atas bukan? Baik, cukup. Kalau yang pertama tadi, pendapat yang pertama, madhab sahibul lihyah, dari ujung telinga sini, dari kodek sini, sejajar dengan alis, hampir bawah sedikit. Nah, di sini bagi yang mengatakan lihyah itu dari sini, selebihnya tidak boleh dicukur ini. Yang dicukur sini ke atas. Ini enggak boleh diapa-apakan. Berarti kalau dia cukur nanti ini sisa ini. Kira-kira indah apa enggak indah? Ini dipandang tajamul dalam surat Islam termasuk maqasid syariah. Apa? Termasuk apa? Memberikan keindahan bagi pemeluknya. Kalau seandainya kita yang enggak punya lihiyah seperti ini. Rata-rata kita ini jambangnya sampai apa sebatas telinga. Nah, kalau kita cukur sampai sini ke atas dan ini kita biarkan. Ini ada rambutnya ke bawah, bersih kemudian langsung jenggot. Kira-kira bagus apa enggak bagus? Hah? Preman. Jadinya preman. Baik. Dan itu bukan maqasid syariah, bukan termasuk daripada maqsad syar'i. Bagi yang mengatakan sini tadi haddul lihyah ini telinga bawah, berarti sini ke atas boleh dicukur. Baik mau dipotak, mau dikundul, mau ditipiskan, boleh. Kalau yang mengatakan jenggot itu hanya janggut saja, berarti dari sini boleh untuk dikerok sampai ke atas, sisakan di sini. Ada yang sahih dari tiga ini? Kalau di kita rata-rata jenggotnya cuma sini, tapi kalau orang Arab sampai sini tumbuhnya, sampai naik ke atas, nyambung. Baik. Ada faedah yang lain? Gus Said, punya faedah? Karena perintah dalam hadis afuliha, ya biarkan jenggotmu, suburkan. Berarti kalau yang termasuk jenggot jangan dipotong, suburkan. Motongnya hukumnya haram. Baik. Sudah ini, enggak ada kau lagi. Bagi yang berpendapat tadi Bu Aini, karena punya jenggot gampang, dipotong sini ke atas ini masih nyambung, masih bagus. Tapi yang kayak kita ini yang enggak punya jenggot nyambung ke bawah, ketika potong di sini ke atas kira-kira segini masih nyelantir di sini dan kita gundul, lucu. Gimana solusinya ini Bu Aini? Masih tebak-tebakan jawabnya. Siapa yang punya ilmu? Udah Pak. Disesuaikan dengan kondisi yang ada. Maksudnya? Kalau kayak di aku ini ya. Nah. Jadi jangan sampai telinga atas. Ini pendapat mutawasit, kayaknya pertengahan. Yang lain punya pendapat sebelum kita sampaikan jawaban yang betul, jawaban yang dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Karena hal ini pun terjadi khilaf antar ikhwah. Nah, ketika dinasihati ustadznya, wah saya pernah bertanya sama ustadz fulan, ini boleh? Nah inilah ya, ketika dinasihati ya, sama ustadz sempat, alim sempat, bukannya rujuk, malah dijadikan ustadz yang lain sebagai hujah dirinya. Termasuk khata. Nah, Ya Ta'ali itu mendahului, meninggi, meninggikan dirinya di atas. Nah, orang yang berilmu, walaupun salah maka di katakan sana ada qaul. Tidak perlu kita katakan ustaz fulan mengatakan ini dan itu, termasuk pada dari antara dari su'ul adab, termasuk adab yang buruk bagi seorang talib. Jadi kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam salah satu qaulnya ketika ditanya ma haddul lihyah, ya, batasan lihiyah, batasan jenggot yang perlu untuk diperhatikan dan tidak diambil, kata beliau, min janibain, dari sisi arah kanan dan kiri yang jelas, yang dikatakan dengan lihya itu apa? Sya'ru alladhi yanbutu 'alal wajh, yang tumbuh pada wajahnya. Dalam artian di sini khad, khaddain, dua pipi. Jadi kalau kita orang Arab sebagian seperti ini lihyahnya sampai sini. Wa walladhi yanbut 'alad dikn, yang tumbuh di atas janggutnya. Ini jelas haddul lihyah yang secara pasti ini. Jadi kalau ada rambut di sini sekitar sini yang menyambung, maka tidak boleh dicukur. Ini termasuk kepala lihyah. Sini. Kadang sampai sini lihyah itu. Sama singkot. Adapun yang tumbuh di al-halq di sini, al-halq ini bukan singkot. Boleh untuk diambil. Yang tumbuh di sekitar unuk, apa namanya, leher, itu bukan lihyah. Nah, kemudian batasannya sampai atas bagaimana? Al-adhmu alladhi yuhadil udhun. Al-adhmu ini tulang. Kalau kita gigit di sini ada tulang muncul. Nah, ini. Iya kan? Nah, al-adhmu namanya sini. Kalau kita gigit di sini ada tulang. Nah, di sini batasannya. Ke atas itu tabak li sya'ri ras. Ke atas ini apa? Mengikuti rambut kepala. Nah, ke bawah ini mengikuti rambut lihyah. Jadi ini syarun tabak. Jadi orang yang seperti ini ya, enggak perlu dipotong segini kemudian disisakan di sini. Karena ini yang kita lihat dari teman-teman kita. Yang terjadi bukannya indah ketika habis dipotong itu. Ya. Ya. Pemandangan yang ya syibhul qabih, yang kurang indah. Nah, sini bersih, sebagian mereka enggak punya singkot. Sini rambutnya tebal, sudah terlalu panjang, dipotongnya cuma di atas doang. Set. Nah, ini lucu. Ya. Nah. Ada punya seperti namanya tabak, rambut tabak yang naik ke atas. Karena apa? Kita ini enggak punya jenggot di sini. Ini tabak namanya. Jadi boleh diambil dari bawah ke sini. Jadi batasnya tadi al-adhmu yuhadil udhun, yang di sini nih. Ya. Tulang yang di depan telinga ini. Ini batasannya. Ke atas boleh diambil. Kalau memang dia punya jenggot, ya sudah dari sini batasannya. Dari sini boleh dia cukur ke atas, gundul. Jadi al-adhmu di sini kata beliau. Selain daripada itu maka bukan. Itu bukan lihyah. Jadi lihyah ini adalah rambut yang tumbuh di bawah adhm, di bawah tulang di depan telinga sampai ke bawah wajah, kemudian di bawah jenggot, di bawah janggut. Ya, kanan kirinya. Adapun yang di sekitar leher, baik itu yang al-halq, ini tenggorokan, ini bukan lihyah, jadi boleh diambil. Alhamdulillah kita enggak ada sini rambut. Kalaupun tumbuh, maka boleh untuk diambil. Kalaupun enggak diambil, itu pun mubah, terserah. Nah, itu yang dipahami. Jadi kalau di sini namanya tabak. Ini tabak boleh diambil. Ini hadul lihyah. Jadi dari al-adhmu, yaitu tulang yang di atas, yang disejajar dengan apa namanya telinga ini, ke bawah ini lihyah, baik itu rambut yang tumbuh di pipi, kemudian yang tumbuh di bawah bibir. Nah, ini kadang ada, kadang tidak, di bawah bibir pas ya, ini lihyah. Naik ke atasnya, atas bibir, ini dikatakan kumis ya, boleh untuk dipendekkan, boleh untuk di al-halaq, boleh untuk dicukur habis sesuai dengan ya selera. Wallahu ta'ala alam sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu alahu ma'an ibni Abbasin radiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. متفق عليه. ولهما أي للبخاري ومسلم dari ابن عباس semoga Allah meridainya berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin, setiap para penggambar finnar, mereka di neraka, ancaman, menunjukkan bahwasannya taswir dawatil arwah ini minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Karena setiap daripada dosa yang diancam pelakunya dengan ancaman, maka hal itu merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Kalau tidak, maka minas shagair, itu termasuk daripada dosa-dosa kecil. Yuj'alu lahu bikulli suratin, akan dijadikan untuknya terhadap setiap gambaran. Sawaraha, yang dia gambar tadi, nafsun, sebuah jiwa, nyawa. Yu'adzibu biha, yu'adzabu, yang akan diadab dengan gambar tadi yang sudah ditiupkan padanya ruh, fi jahannam, di neraka jahannam. Syarhul kalimat, kullu musawirin finnar, setiap para penggambar yang bernyawa di neraka. Ay kullu musawirin surata lidhir ruh, setiap penggambar, gambar yang miliki ruh, baik itu manusia atau hewan, fahuwa finnar, maka hal tersebut masuk, ya, penyebab dirinya untuk memasuki neraka. Lita'atihi, karena dia mendatangi, karena dia mengerjakan, man farada bihi, man faradallahu bihi, apa yang bersendirian padanya Allah, minal khalqi, daripada ciptaan, wal ikhtira', dan juga ikhtira', ini perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Baik, hal ini datang nas. Kalau kita lihat semua yang kita saksikan dari pohon, batu, ini semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi kita diperbolehkan untuk menggambar gambar-gambar tadi, walaupun sama-sama ciptaan Allah, tetapi khusus bagi makhluk yang memiliki ruh, maka tidak boleh untuk kita gambar. Nah, kemudian bagaimana hukumnya dengan gambar-gambar yang hanya kepala saja? Ya, seperti kalau yang anak kecil biasa ya mainkan, seperti burung yang dikenal dengan Angry Birds, Crazy Birds, itu semuanya gambar-gambar kepala burung, tidak ada badannya. Bagaimana hukumnya? Apakah juga termasuk dawatul arwah? Sekilas itu kepala saja. Nah, tetapi al-ahwat, kita berhati-hati, karena ini meragukan untuk ditinggalkan. Untuk ditinggalkan, karena orang yang memandangnya pasti akan mengatakan ini burung, walaupun dia tidak melihat sayapnya, walaupun dia tidak melihat apa tubuhnya, wah ini burung, walaupun hanya sekedar kepalanya. Beda kalau sayapnya, ya gambar sayap, orang gak mengatakan ini burung, tapi akan mengatakan apa, sayap, sayap burung, akan ada idofahnya, kaki burung misalkan, dia akan mengatakan ini burung, gak mungkin, tapi apa, kaki burung. Tapi kalau kepalanya, dia akan mengatakan ini burung. Tidak hanya cukup dengan kepala burung, tapi cukup tidak membutuhkan kepala, tapi cukup dengan ucapan ini burung. Nah, demikian juga terjadi hal ini di dunia maya, sebagai salah satu daripada perangkat untuk pelengkap di dalam tulis-menulis. Di sana ada kepala, lagi nyelet, lagi mencemkan mata, lagi melek, lagi nangis. Ini juga termasuk di dalamnya syubhat. Dan kalau tidak salah Syekh Suhaimi, kalau tidak salah, atau yang lainnya, menasihatkan untuk tidak memakai perkara-perkara itu, karena ini syubhat. Maka kalau kita mengatakan la tada suratan la tomastahu, janganlah engkau tinggalkan sebuah gambar kecuali engkau rusak, tidak hanya suruh motong kepala. Jadi misalkan gambar orang, kemudian kasih solasi di sini kepalanya, kan sudah mati. Ini bukan maksud daripada tomastahu, bukan maksud merusak. Rusak itu apa? Rusak mukanya, mau matanya dicoret, rusak mukanya. Nah, sebagian kita yang belum paham, ya, ketika ada gambar makhluk bernyawa, cuman apa namanya, lehernya digini-ginikan, Ya dia bukan makhluk hidup, begitu kan juga enggak akan mati. Maksudnya apa? Thomas tahu rusak. Apa yang dirusak? Bukan suruh rusak tangannya, tapi apa, mukanya dirusak. Biar seperti apa? Kahai'atis syajarah. Seperti apa? Dia itu seperti bentuk sebuah pohon atau yang lainnya. Ini diantaranya faedah dalam bab ini. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang subhat. Faman taqas subhati faqad istabra li dinihi wa 'irdi. Karena siapa yang berlepas diri dari syubhat, maka dia akan terlepas ya terhadap ta'an, celaan pada kehormatan dan agamanya. Syarhul kalimat kullu musawirin finnar. Setiap musawirin in neraka, ini orang yang menggambar dengan gambaran yang memiliki ruh, karena itu adalah termasuk kekhususan Allah. Yuj'alulahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam, ay yaj'alullahu fi kulli suratin sawwaraha ruhan. Allah menjadikan setiap gambar yang dia gambar ya sebuah nyawa, Allah tiupkan. Fatu'adzibuhu tilka surah, maka gambar itu pun akan mengadabnya. Aw yaj'alullahu lahu bi adadi kulli suratin sawwaraha shakhsun yu'adzibuhu yaumal qiyamah, atau tafsiran yang lain, Allah menjadikan setiap gambar-gambar yang dia gambar tadi ya jumlah seseorang yang akan menghadapnya di hari kiamat. Ini tafsiran yang kedua. Yaj'alullahu lahu bi adadi kulli suratin sawwaraha shakhsun. Allah menggantikan posisi gambar-gambar yang dia gambar tadi seseorang yang akan menghadapnya pada hari kiamat. Ini ucapan yang kedua dari pendapat para ulama. Kalau yang pertama Allah meniupkan ruh langsung pada gambar tersebut, pendapat yang kedua Allah menggantikan setiap gambar yang bernyawa apa? Orang, untuk menghadapnya di hari kiamat. Ini ancamannya. Syarhul ijmali lamma kanal musawirun. Ya, ketika para penggambar itu akbahun nasi adaban, orang yang paling buruk adabnya, ma'allahi bersama Allah. Jadi seseorang itu biasanya awalu syai'in, yang pertama kali tergelincir daripada al-haq, su'ul adabi ma'ahlil haq, ketika dia tidak memiliki adab atau buruk adabnya bersama para pembawa al-haq. Ini diantara daripada asbab yang lain. Di antara asbab yang Allah sebutkan atau Rasul sebutkan atau para ulama na'am nukilkan. Jadi ketika mereka awal tanda-tanda tergelincirnya daripada al-haq, ketika mereka su'ul adab ma'a ahlil haq, ketika sudah mulai apa? Memiliki buruk akhlak dengan para pembawa al-haq. Kenapa? Yadullu ala anna fi qalbihi syai'un minal marad. Ini menunjukkan bahwasannya hatinya ada sedikit daripada penyakit. Dan bahkan tidak hanya sedikit, kalau sudah terucap, dia memiliki banyak penyakit dalam hatinya. Nah, cuman yang terucap kurang daripada apa yang ada nam dan dia miliki. Wa ajra'ahum 'ala maharimillah. Di samping dia orang yang buruk adab bersama Allah, dia orang yang paling berani durhaka terhadap apa yang Allah haramkan. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kullaman yusawwiru suratan. Nabi mengabarkan setiap orang yang menggambar sebuah gambar, fa innallaha yanfukhu fiha ruhan, Allah akan meniupkan pada gambar tadi sebuah nyawa, yaumal qiyamah pada hari kiamat, thumma yusallitu alaihi tilka surah, kemudian akan Allah kuasakan gambar tadi yang sudah Allah tiupkan ruh pada penggambarnya tadi. Fatu'adzibuhu finnari jaza'an ma'amila, maka mengazabnya di neraka nanti sebagai balasan apa yang dia amalkan. Lidza fa inna 'ala kulli musawwirin an yatakilla 'azza wa jalla wa an yatruka hadhihi al-muhinnata wal khasisah, fa inna Allah sayu'awwidhuhu khairan minha, li'anna man taraka shay'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Maka hendaklah para penggambar itu bertakwa kepada Allah. Di antara daripada makna takwa itu sesuai dengan maqam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, ittaqillah ya akhi, maksudnya apa? Saya ini sudah bertakwa, Kok kamu mengatakan itakilah? Maksudnya apa? Tinggalkan perbuatan jelekmu. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada kita itakilah, kita sudah bertakwa. Tapi maksudnya apa? Dia mengatakan ucapan seperti ini apa? Ketika melihat kita melakukan kesalahan, agar supaya meninggalkan kesalahan yang alhal, haliyah, yang pada keadaan itu kita lakukan. Ini maksudnya daripada ucapan apa? Itakilah, itakilah. Ini maksudnya. Maka andalah dia bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Tinggalkan menggambar gambar bernyawa. Dendalah dia meninggalkan muhinnah. Muhinnah ini pekerjaannya, pekerjaan yang sangat buruk, al-khasisah, rendah. Dendalah dia meninggalkan perbuatan rendahannya ini, karena Allah akan menggantikan dia lebih baik darinya. Khairan bimana af'alu tafdhil. Setiap daripada na'am, kalimat khairun ini bermakna af'alu tafdhil, ay akhyaru minha. Allah akan menggantikan lebih baik darinya. Karena barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan tadi. Ini balasan dari Allah. Meninggalkan haram karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Seperti kisahnya siapa? Abu Hanifah kalau tidak salah. Pada suatu perjalanan dia kehabisan bekal. Kemudian dia lewat pada sebuah kebun anggur. Terjatuhlah sebuah anggur di jalannya. Lantas dia pun memungut anggur tadi dan mengatakan, sebelum dia makan, ya hakku man hadha, milik siapa anggur ini? Akhirnya dia pun masuk ke kebun tadi dan menjumpai seorang budak. Liman hadha ya fulan, milik siapa kebun anggur ini? Apakah milikmu? Bukan. Anggur ini sudah dimakan. Apa belum? Belum dimakan. Dia mengatakan, bolehkah saya makan anggurmu ini? Saya tidak punya hak, karena saya hanya mengurusi. Adapun anggur ini milik tuanku. Kalau engkau berminat dan pengin, maka silahkan untuk minta izin kepada pemiliknya. Maka dia pun tinggal anggur tadi. Maka dia pun menjumpai pemilik anggur tadi dan meninggalkan anggur yang tidak dia makan tadi karena Allah. Maka sama pemilik anggur tadi mengatakan, aku akan memberi kamu sebuah naam hadiah. Ya. Dan ini termasuk daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dia dijamu di tempat orang tadi, kemudian beliau mengkisahkan kisahnya tadi, maka beliau ditunjukkan pada seorang gadis, kemudian dinikahkan. Hanya meninggalkan tidak makan anggur, mendapatkan apa? Jamuan yang lebih enak. Mendapatkan jamuan ya, dari tuan tanah tadi, dari tuan pemilik anggur tadi, dan menikah dengan seorang gadis. Ini diantara daripada hakikah seseorang yang benar-benar beriman dengan Allah serta Rasulnya. Memang tidak semudah yang kita katakan. Iman ini perlu terus dijaga, perlu dibuktikan. Al-fawaidu, yang pertama, tahrimu taswiri dawatil arwah, hukum haram menggambar makhluk bernyawa yang punya ruh. Yang kedua, jawazu taswiri ghairi dawatil arwah, berarti diperbolehkan menggambar selain daripada yang punya ruh. Yang ketiga, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalan. Balasan itu dari jenis amalan. Pegang pisau kena pisau. Ya, pegang golok kena golok. Ya, kerjaannya caci maki, maka dia pun akan dicaci maki oleh orang. Karena seseorang itu akan dipengaruhi dengan sekelilingnya, dan itulah balasannya. Manjala sajanas, barang siapa yang duduk maka akan sejenis. Manjana sajalas, kalau sejenis pasti akan duduk. Ini kaidah. kalau kita ahlu sunnah tetapi teman duduk kita tiap harinya ahlul bid'ah, jelas duduk dengan mereka jelas lama-lama akan sejenis, ya, akan satu persepsi, akan membenarkan, wah tidak mungkin dia salah, dia itu sebenarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, masuk di sana subhan, tidak mungkin dia salah, dia seperti itu, seperti itu, seperti itu, karena sudah jelas tadi tiap hari duduk, maka apa, jelas akan sejenis akhirnya, akhirnya apa, ikut-ikut menjadi pembela bid'ah. Sebaliknya man jalas jalas, kalau sejenis pasti duduk, nggak mungkin ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah akan duduk bareng kalau nggak sejenis. Nah, maka oleh karena itu ahlu bid'ah itu mampu untuk menyembunyikan ucapannya, tapi dia tidak akan mampu menyembunyikan teman-temannya. Ya, bisa dia mengatakan, ya kami tidak na'am mengatakan maulid itu halal atau haram, bahwasanya sholat ini itu bid'ah, kami juga mengatakannya. Dia bisa berbohong, dia bisa menggunakan takiyah, dia bisa menggunakan apa, takiyahnya tadi, berbohong karena terdesak seperti apa, syiah, tetapi tidak akan bisa terlewatkan dari teman duduknya. Kalau ucapan lisan bisa untuk dibohongkan, tapi kalau teman duduk maka tidak bisa. Dengan kaidah tadi, al jaza'u min jinsi amal, masuk di sana apa? Dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah balasannya. Kalau dia bermuamalah dengan ahlul bid'ah, maka dia pun akan terkena subhat bid'ah. Demikian juga ahlul maksiyah. Kemudian yang keempat, tahrimu kasbil musawwir, li'annal amala idha hurima hurima kasbuhu. Di antaranya adalah haram mencari ma'isyah dengan menggambar, fotografer, ya, tukang video di tempat-tempat misalkan hajatan, walimah, haram, atau pelukis, haram hukumnya. Tapi bagaimana kalau kita misalkan ditunjuk oleh pemerintah untuk jadi tukang foto dalam artian bikin KTP, apakah hal itu haram? Kalau misalkan bisa dihindari maka dihindari. Nah, karena haramnya saurah, sebagaimana kita katakan tahrimul wasail, haramnya karena wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ya juzu indal hajah, diperbolehkan kalau ada kebutuhan, seperti buat KTP, buat jawas, paspor dan lain sebagainya. Ya bi qadri darurat, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh berlebihan. Karena sebuah amalan itu, ini kaidah, sebuah amalan apabila diharamkan maka diharamkan penghasilannya. Ya, sebuah amalan itu kalau diharamkan maka apa yang timbul darinya juga ikut diharamkan. Mencuri haram, ketika dia sudah mendapatkan uang, uangnya apa? Haram, karena mencurinya haram. Masuk ini pula pada acara-acara yang diharamkan oleh Allah, seperti apa, niyahah, makan-makan di tempat orang yang meninggal, ya, makan dalam rangka niyahah, niyahah haram, mengumpulkan manusia untuk ikut berkumpul makan-makan haram hukumnya, maka makanan yang muncul darinya dihukumi dari perbuatannya. Kita hendaklah berhati-hati dan tidak memakan-makan makanan orang yang dari acara-acara tersebut. Lalu bagaimana kalau acaranya bid'ah? Kalau acaranya bid'ah dan tidak ada unsur kesyirikan, nah, kita enggak katakan bid'ah itu haram, kecuali bid'ah-bid'ah yang sifatnya mengeluarkan daripada Islam. Maksudnya makanannya. Baik. Tapi kalau didapatkan dari acara-acara yang sifatnya diharamkan, maka haram makanannya. Baik. Apa kaidahnya? Anal amal idza hurima hurima kasbuhu. Amalan itu kalau diharamkan maka hasilnya yang dia dapatkan dari amalan tadi hukumnya haram. Seperti bank. Ini bank ini haram. Kalau kita kerja kemudian dapat gaji maka gajinya haram. Nah, untuk dirinya. Adapun untuk kita yang diberikan hadiah oleh dia, maka sebagian mengatakan ya juz, ya qabuluhu, untuk menerimanya. Tapi mimbab ya ihtiyat, kita bab berhati-hati, maka kalau mampu untuk tolak, tolak. Nah, kalau mampu untuk kita tolak, kita tolak. Kalau sampai hati untuk menolak pemberian mereka, tolak. Dalam artian kita berdakwah kepada dirinya, kita tolak dalam bab berdakwah kepada dirinya. Taib. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan terhadis dengan bab. Haitsu dalal hadits ala tahrimi taswir li dawatil arwah, hadisnya tentang haram gambar bernyawa, pas dengan babnya. Munasabatul hadits lit tauhid, kecocokan hadis dengan tauhid apa? Haitsu harramal hadits taswir, hadis mengharamkan gambar. Li anna dzalika musyabahatan li khalqillah, karena menyerupai ciptaan Allah. Wa dzalika syirkun ma'allahi fi rububiyyatihi, kesyirikan bersama Allah dalam rububiyahnya. Kenapa larangan menggambar dimasukkan dalam kitab tauhid? Apa hubungannya dengan tauhid? Ya, menggambar termasuk daripada menyerupai ciptaan Allah. Berarti kita telah menyamai Allah dalam rububiyahnya. Berarti kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan rububiyah. Ini masuknya bab ini pada kitab tauhid. Qala rahimahullahu, qala rahimahullahu wa lahu ma'an Ibni Abbasin marfu'an, masih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibn Abbas marfu' sampai kepada Nabi. Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh sabinafihin, barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia, maka dibebankan baginya untuk meniupkan ruh pada gambarnya, maka dia tidak akan mampu meniupkan ruh, kata beliau. Asyarhu al-ijmali yukhbiruna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna man sawwara fid dunya suratan min dawatil arwah fa inna Allah azza wa jalla yulzimuhu yawmal qiyamati bi an yanfukha fiha ruhan wa qad alima Allah anna al-musawwira la yastati'u dhalik wa inna ma kallafahu bidhalika ta'jizan wa tawbikhan lahu wa idharan li hiqaratihi wa dha'fihi. Nabi mengabarkan bahwasanya orang yang menggambar sebuah gambar yang bernyawa di dunia, maka Allah nanti akan apa namanya tekan dia pada hari kiamat untuk meniupkan ruh pada gambarnya. Sementara Allah tahu dia tidak akan mungkin bisa, tetapi Allah bebankan hal ini, Allah tekankan hal ini pada dirinya sebagai bab ta'jiz. Ta'jiz itu penganggapan lemah bagi dirinya. Wa taubihan, dan juga apa namanya taubih, celaan bagi dirinya. Dan juga idharan, menampakkan terhadap rendahnya dirinya dan juga lemahnya, tidak akan mampu untuk meniupkan ruh. Tetapi hal ini sebagai bentuk daripada ancaman Allah, tidak akan mungkin mampu. Nah, sebagai bentuk apa? Penampakan kelemahan seorang hamba sebelum mereka mengetahui nanti kelak di hari kiamat bahwasanya mereka enggak akan mampu. Al-fawaidu, yang pertama tahrimu taswiri dawatil arwah, sudah. Yang kedua jawaz taswiri ghairi dawatil arwah, juga sudah. Yang ketiga jazaa'u min jinsil amal, juga sudah berlalu. Nah, alhamdulillah. Munasabatul hadits lil bab sama dengan yang pertama. Alhamdulillah. Itu mungkin yang kita ambil. Insyaallah kalau ada faedah seputar ini akan kita sampaikan. Untuk ayo. Terutama masalah video itu antara argumen yang pertama itu mereka nggak mengatakan bahasanya kalau video itu seperti cermin saja, artinya kalau orang berpengalaman lihat gambarnya pasti bilang makanya apa mereka argumen itu datang dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan sudah di istilahnya sudah dirot, sebagian dibantah oleh para ulama, yang roji tidak boleh. Sebab gambarnya tadi lewat tangan siapa? Kalau videomu kamu letakkan, tidak kamu pencet, tidak kamu apa, apakah video ini bisa lihat sendiri? Taruhlah video, taruh saja, jangan kita apa-apakan. Apakah video ini bisa merekam sendiri? Enggak bisa. Lewat apa? Lewat tangan tadi. Kalau beliau mengatakan hanya nakil, nakilu surah, hanya sekedar memindahkan gambar saja, jadi enggak apa-apa. Tapi sudah dirot oleh sebagian ulama, dan yang rojih adalah masuk ke dalam keumuman. Hendaklah seorang berhati-hati. Hendaklah seorang berhati-hati dari perkara-perkara ini. Yang lebih baik untuk berhati-hati saja. Video digambar kemudian dialbumkan, sama. Kalau begitu nanti enggak ada keharaman TV itu, enggak haram. Diperbolehkan untuk masukkan TV ke rumah. Setel, siapa yang menggerakkan TV tadi, apa namanya, bergambar, bergerak, kan tangan kita. Seperti itu. Kecuali kalau memang tadi darurat. Nah, karena untuk syahid. Nah, ini syahidnya orangnya. Digambar. Untuk darurat, sebuah darurat. Setelah itu sobek buang. Ini diantara adillah yang mereka pakai, nama ini masyhur. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin diantaranya. Nah, ada di sana kitab dua mujallid seperti ini tentang masalah membahas masalah surah saja. Man kita lupa dulu mau membeli. Allah musta'an. Disebutkan dalamnya berbagai macam argumen orang yang membolehkan. Di antara adalah video tadi ucapan Syekh Utsaimin ini, kalau kita ketik tentang atau kita melihat dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, maka beliau membolehkan. Seperti foto ini, sekedar kita enggak menggambar, cuma memindahkan saja gambar, memindahkan. Kita enggak menggambar dengan tangan. Tapi yang rajih semuanya masuk. Ini yang dikuat oleh Syekh Ibn Baz juga yang lainnya. Nah, nyadilah-dilah mereka. Kalau anak kecil kamu gambar sendiri di media-media yang bisa merekam sendiri, gimana? Anak kecil, anak kecil nggak ada hukuman sampai dia dewasa dan tahu. Maka diajari orang tuanya, diajari ini nggak boleh. Kalau anak kecil itu belum, nggak ada hukuman, nggak ada hukum pada anak kecil yang belum balik. Sampai kalau dia pun bakar menyan di bawah pohon, minta mbah, ini enggak ada hukuman. Jangankan cuma gambar. Ini anak kecil. Kalau kaitannya masalah manfaat dan maksat kasihan, kemudian ada argumen daripada melihat TV yang asalnya misalnya termasuk-masuk itu mendingan ya di roja TV itu gitu. Nah, itu sebenarnya bedanya antara manfaat dan masyarakatnya itu hukumnya gimana? Jadi dari sisi acara, dari sisi gambarnya sama, semuanya mafsadah seperti itu ya, ya tergantung siapa yang bicara. Kalau yang bicara salafiyun ya itu gak ada mafsadah, semua mafsadah. Tapi kalau dia orang awam ya jelaskan pelan-pelan, dijelaskan pelan-pelan. Susah kalau hukumnya sama orang awam itu. Gak bisa kita terapkan kaidah-kaidah, gak bisa. Kita harus pandai-pandai dulu untuk menggerakkan. Janganlah kita larang masalah itu dulu sudah. Kita ajari mereka yang darurat apa. Kalau akidahnya sudah betul, dia akan berjalan sendiri. Tauhidnya kita kuatkan, akidahnya kita kuatkan, dia akan cari nanti ini boleh gak, itu boleh gak, seperti ini bagaimana, dia akan tanya sendiri. Tapi kalau tauhidnya enggak punya, akidahnya masih kosong, kita larang TV. TV enggak boleh. Wah, dari mana dasarnya TV enggak boleh? Itu mereka itu yang tampil itu para kiai. Kamu baru kemarin sore ngaji di Muahidin yang larang-larang TV. Ini kiai-kiai kata. Kalah kita. Mau jelaskan bagaimana coba? Ini Al-Qur'an, mereka juga pakai Al-Qur'an. Nah, ini kalau dia enggak punya akidah yang kuat, nah ini nanti susah untuk memahami mereka. Tapi kalau kita ajarkan tauhid, berbagai macam hadis, lama-lama akan masuk dalam hati mereka. Oh iya, oh iya. Ketika dibilangin langsung ikut, enggak banyak membantah. Tapi kalau dia belum punya akidah yang sahihah, ini banyak membantah. Adapun argumen mafsalah mafsadah, semuanya mafsadat. Justru kalau kita sudah kenal din, rojak TV itu ya mafsadatuhu akthar min maslahatihi. Mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Nah, kenapa? Subhat di dalamnya. Mana subhat yang dibahas? Apa namanya? Akidah wasitiyah, Fathul Majid. Iya yang dibahas, tapi syarahnya itu bukan wasitiyah. Syarahnya bukan Fathul Majid. Ya, syarahnya ya bid'ah mereka. seperti itu. Yang dibahas masya Allah, tapi syarahnya itu yang na'udzubillah. Yang dibahas masya Allah akidah wasithiyah, tapi apa? Syarahnya na'udzubillah. Seperti itu. Nanti akan lama-lama dibawa kepada pemikiran, ya, takfir yang memiliki takfirnya akan dibawa ke pemikiran na'am tabdi yang dia memiliki pondasi tabdinya. Allah musta'an. Kalau subhat, orang yang punya subhat itu enggak bisa menangis, kata Ustaz Muhammad. Na'am, dia bisa menangis kalau punya subhat. Masa ini betul kok disalahkan? Nangis dia. Tapi kalau orang yang terjatuh ke dalam syahwat enggak bisa nangis karena tahu ini salah. Maka ahlu syubhat ini sangat berbahaya daripada ahlu syahwat. Kalau syahwat tahu ini salah, saya itu salah, susah nangis. Tapi kalau lu syubhat, saya ini sudah kayak gini kok disalahkan? Apa yang salah? Kurang apa saya ini? Ya. Masya Allah, nangis akhirnya. Nah, ini juga termasuk ahlu syubhat tadi. Ya, ketika sudah banyak syubhat, bid'ah, berbagai macam masuk, kotoran masuk, masa kayak gini salah? Yang salah itu yang minum khamr itu. Naam, itu jelas salahnya. Tapi kalau yang syubhat, nah ini susah untuk dibenarkan. Balik kalau sudah bercokol syubhat, nah, sangat berbahaya. Kalau kita mendengar musik lebih baik daripada mendengar roja. Kenapa? Gak mungkin kita mendengar musik karena tahu ini salah, maka kita akan lebih baik. Tapi kalau mendengar rojak, wah ini mungkin salah ini. Fatul Majid yang dibahas. Satu lagi akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah ahlu sunnah ini yang dibahas. Nah ini syubhat masuk. Seperti itu. Jadi syubhat, bid'ah lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Ahlul maksiat rata-rata bodoh. Maka setan buka tangan kiri, masukkan mereka ke dalam jurang tangan kiri. Tapi kalau syubhat pakai tangan kanan, diolah dulu. Gimana supaya dia itu syubhatnya tambah dan bisa mempengaruhi orang. Kenapa Syekh Robi melarang kita untuk mendengarkan roja? Di antara syubhat yang ada di dalamnya, pemikiran-pemikiran yang kita tidak tahu mana yang mengantarkan arah kita itu ke dalam kepemikiran mereka. Kemudian sampai salah sebagian daripada Ustaz tidak mengatakan dengar musik lebih baik daripada dengar roja. Bukan berarti kita suruh mendengar musik. Maksudnya apa? Kita enggak mungkin mendengarkan musik gitu. Kenapa? Tahu ini salah. Tapi kalau roja, kita wah ini betul, ini betul. Apalagi kalau yang menyampaikan Hakim Abdad, Haji Jawas, masya Allah, ya, ucapannya memukau, besar miminya. Orang enggak, masya Allah, ini kayak gini kok salah. Orang yang pernah bermajlis mungkin dengan Abdul Hakim Abdad atau Haji Jawas, ini masya Allah, retorikanya memukau. Apalagi kalau kita ini ya, kurang dalam ilmu, maka akan terbawa oleh mereka. Akhirnya pulang pun bawa bantalon sama apa? Kemeja. La sarung wala peci, yang penting ada jenggotnya, kemeja, bantalon. Ahlu sunnah ya kayak gini, ya itu cerminannya. Enggak sopan kan dari sisi bukan kita menyindahkan dari pakaian, itu sudah sosok seorang yang enggak sopan seperti ini. Apalagi kalau dia ustaz misalkan. Nah, tidak menunjukkan keilmuannya. Tidak menunjukkan dia itu seorang yang dicontohkan. Pakai kaos oblong misalkan. Mana muruahnya? Kalau dia ikhwan biasa, la syai alaihi, tidak ada perhatian. Tapi kalau dia seorang sosok yang akan memimpin pakai kaos oblong salat misalkan. Muruahnya di mana? Enggak, kita menyalahkan Abi Yaman banyak di Aden karena saking musim panasnya sampai salat itu pakai kaos. Itu pun yang tukang dagang, yang tukang. Tapi kalau toiletnya pakai jubah dan sebagainya. Sosok. Nah, itu yang dikhawatirkan. Bagaimana dengan ucapan mereka mengatakan jubah ini adalah apa? Daster. Syubhat. Apa kita seperti ini bisa membantah? Mereka punya hujah, mereka punya dalil. Mereka hafal hadis, hafal Quran, kita akan kalah. Nah, syubhat ini yang kita takutkan. Apabila kita bermajlis dengan mereka, tidak ada maslahat dalam roja. kalau kita ngomong dengan iman. Tapi kalau dengan orang awam ya lebih baik inilah kaset, ini lebih baik kaset ini. Kita bawakan kaset. Kalau mereka antipati dengan Ustaz Muhammad, dengan Ustaz Luqman, cari Ustaz yang lain. Nih, ini juga Masya Allah sama, ini Fatul Masjid juga. Allah Ustaz. Kalau belum tahu itu enggak ada hukuman. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah jangan kau adabkan ini karena kami salah. Kami lupa atau kami salah. Dulu waktu dulu kita gambar salah apa enggak salah? Salah karena kita belum tahu. Nah, kalau sudah tahu kemudian menggambar inilah manatul hukmi, kaitan hukum itu di sini. Sudah tahu kok melakukan. Kalau belum tahu melakukan, ini masih ma'fu. Masih mendapatkan ampunan. Jadi kalau masih ada ya kita bertobat yang jelas. Bagaimana bentuk tobat kita? Jangan diulangi lagi, menyesal, kemudian apa berazam atau tidak terjatuh lagi. Selesai. Yang bisa kita hapus-hapus, yang sudah terlalu tersebar, kalau enggak bisa hapus ya sudah kita peringatkan, tolong kabar saya dihapus. Entah mau dihapus atau enggak, yang penting kita sudah berlepas diri. Wallahu a'lam bishawab.